الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد رحمه الله تعالى تفسير سورة قريش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى البسملة تقدم الكلام عليها. بسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم telah lewat pembahasan atasnya. هذه سورة لها silatun di surat ilati qablaha. Surat ini, yakni surat Quraisy, laha lamnya lam ditamlik. Ya, lam yang sudah kita pelajari dalam surat Saniyah, ada lihtisas, lisiqaq, ditamlik. Ini lam-lam ditamlik. Hadis surah laha yakni memiliki silatun hubungan, keterkaitan hubungan bisurah alati qablaha dengan surat yang sebelumnya, surat Al-Humazah. Saya ulangi, surat Al-Fil dengan surat Al-Fil. Id ana surat alati qablaha, karena surat yang sebelumnya, surat yang sebelum surat ini, yang surat Al-Fil, fiha, hadis ini kembali ke surat sebelumnya. Pada surat sebelumnya, pada surat Al-Fil, bayanu minnatillahi azza wa jal al-ahli Makkah. Dan surat sebelumnya, surat Al-Fil, ada penjelasan anugerah dari Allah azza wa jal kepada orang-orang Makkah, bima fu'ila biashabil fil. Anugerah yang berupa apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada ashabul fil. Alladzina qasadu Makkah li hadmil Ka'bah. Ashabul fil ini orang-orang yang sengaja datang ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan mengirim karan nababil. Fabayyana Allah fi hadhihi surati ni'matan ukhra kabiratan ahli Makkah. Maka jelas dalam surat ini, sekarang dalam surat Quraisy, nikmat yang lainnya. Nikmat yang lain yang besar yang juga diberikan kepada orang-orang Makkah. Ala Quraisy. Kepada orang-orang Quraisy. Apa itu? Yaitu wahiya ilafuhum marrataini fisana. Iya. Yaitu kebiasaan mereka melakukan safar dua kali dalam satu tahun. Marratan fisaif wa marratan fisyita. Kebiasaan mereka rihlah dua kali, bepergian dua kali dalam satu tahun. Satu kali di musim panas, satu kali di musim dingin. Qala Allah Ta'ala li ilafi Quraisy ilafihim rihlatal syita'i was-shayf. Wal ilaf bima'na al-jam'i wal-dham. Al ilaf dalam asal katanya bermakna mengumpulkan, menggabungkan. Wa yuradu bihi at-tijarah allati kanu yaqumuna biha maratan bisyita wa maratan bisayf. Dan yang diinginkan dengannya, hi kembali ke mana? Hi kembali ke ilaf. Wa yuradu bihi wa yuradu bil ilaf. Dan dimaksud dengan ilaf di sini adalah tijarah, perdagangan yang mereka lakukan satu kali di musim dingin, satu kali di musim panas. Amma fi syita, adapun di musim dingin, fayatajihuna nahwal Yaman. Mereka berangkat dan perdagangannya menuju arah Yaman lil mahsulati zara'iyyah fi. Iya, untuk mendapatkan hasil-hasil pertanian padanya. Wa li'anna al-jawwa munasib. Karena cuaca, udara cocok. Iya, dengan perjalanan ke arah Yaman di musim dingin. Qala wa amma fis-saif. Adapun di musim panas, fayatajihuna ila Syam. Mereka berangkat rihlah, bepergian berdagang menuju arah Syam. Li'anna ghaliba tijaratil fawakih wa ghairiha takunu fi hadzal waqti. Fis-saif. Ma munasabatu jawil bar. Karena mayoritas perdagangan buah-buahan dan lainnya ada di waktu ini. Di musim panas. Ya, bersamaan dengan cocoknya udara yang dingin yang ada di daerah Syam. Qala fahiya ni'matun minallahi subhanahu wa ta'ala Quraisy fi hatain rihlatain. Maka ini adalah nikmat dari Allah kepada Quraisy dalam dua rihlah yang mereka lakukan ini. Rihlah di musim panas dan di musim dingin. Li'annahu yahsulu minha fawaidu katsiratun wa makasib kabirah min hadhihi tijarah. Karena yuhsalu minha, diraih, dihasilkan dari perjalanan tersebut, dari rihlah tersebut, faidah-faidah yang banyak. Iya, hasil-hasil yang besar dari perdagangan yang mereka lakukan. Amarahumullah, maka Allah memerintahkan mereka an ya'budu Rabb hadzal bait, untuk beribadah kepada Rabb hadzal bait. Qala ta'ala faly'budu Rabb hadzal bait, yakni syukran lahu ala hadhihi ni'mah. Maka hendaklah kalian wahai orang-orang Quraisy beribadah kepada Rabb hadzal bait, ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Ya, syukran di sini maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Ini surat Quraisy. Yani ada keterkaitan dengan surat sebelumnya, surat Al-Fil. Allahu a'lam.